Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus yang Allah muliakan, begitu juga para netizen di mana saja Anda berada yang ikut gabung di dalam kajian pelajaran nahwu yang kita ambil dari matan Al-Ajurumiyah. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita tentang nahwu. Kita sudah sampai pada alamatul khafdhi, ya, tanda khafad. Walil khafdhi thalathu alamat. Khafad itu punya tiga tanda. Al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Pertama kasrah, kedua ya, ketiga apa? Fathah. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdhi fi thalathati mawadhi'ah. Fil ismil mufrad al-munsharif, wa jam'i tafsir al-munsharif, wa jam'il muannasis salim. Adapun kasrah menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Pertama, dalam isim mufrad yang munsharif. Apa arti isim mufrad? Isim yang tunggal. Apa yang munsharif? Yang menerima tanwin. Kedua, jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang bertanwin. Ketiga, jamak muannats salim tanpa munsharif. Karena semua jamak muannats salim adalah munsharif. Tapi kalau isim mufrad dan jamak taksir, ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Ada yang menerima tanwin, ada juga yang tidak menerima tanwin. Yang dimaksud munsharif yang menerima tanwin, yang dimaksud ghair munsharif yang tidak menerima tanwin. Apa sajakah itu? Ya, nanti kita bahas. Itu sudah dibahas. Fa ammal kasratu fa yang selanjutnya. Fa ammal ya'u fatakunu alamatan lil hafdhi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Apa saja? Fil asmil khamsah, terus wa fit tasniyah, dan wal jam'i. Ia menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat di dalam asmal khamsah, isim tasniyah, dan jama'. Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Ini juga sudah, ya? Sudah. Terus apalagi yang keempat, ketiga? Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdhi fil ismil ladzi la yansarifu. Nah, ini yang kita bahas, ya. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi khafad di dalam isim yang tidak munsharif. Isim yang tidak munsharif maknanya isim yang tidak menerima tanwin. Jadi isim munsharif berarti isim yang menerima tanwin. Tanwin disebut sharaf. Sharaf yang dimaksudnya di sana disebut maksudnya tanwin. Jadi isim munsharif isim yang menerima tanwin. Isim ghair munsharif isim yang tidak menerima tanwin. Apa sajakah isim yang tidak menerima tanwin? Ada beberapa tanda isim yang tidak menerima tanwin. Ini diungkapkan dalam sebait syair. Pendek, tapi mencakup keseluruhan. Jadi singkat tapi padat. Pertama, ijma' wazin adilan anith bima'rifatin. Nah, itu tuh. Nih satu bait. Ini sudah mengandung lima. Rakib wazid ujmatan. Rakib wazid ujmatan. Fasfu qad kamula. Fasfu, fal wasfu. Nah ini apa namanya, tanda-tanda isim ghair munsharif. Pertama, ijma, jamakkan. Ini yang disebut dengan sighat muntahal jumu. Pertama, tanda isim ghair munsharif jamakkan, dijamak. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan sighat muntahal jumu. Sighat muntahal jumu. Sighat muntahal jumu itu, sighat itu bentuk kata ya. Muntahal jumu itu jamak tertinggi gitu. Yaitu sighat atau bentuk kata yang sesuai dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Jadi kalau ada kata yang bentuknya sama dengan ini, disebutnya sighat muntahal jumu, maka itu berarti isim ghair munsharif. Contoh, masajidu, masabihu. Ini tidak menerima tanwin, tidak boleh bertanwin. Contoh umpamanya, walaupun jar ya, tanda jarnya nanti dengan fathah. Dalam Al-Quran ada walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha. Masabih jamak dari misbah. Apa arti misbah? Lampu. Walqad zayyanna samaa'a ad-dunya, sungguh kami telah menghiasi langit terdekat ini bimasabiha, dengan lampu-lampu. Maksud lampu di sini apa? Bintang. Ini huruf bi. Coba ya Rabbi, harfu jar. Masabiha majrurun bil bi wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih niabatan anil kasli li annahu isim ghair munsharif li annahu al ism alladhi la yansharifu, boleh, atau li annahu isim ghair munsharif. Dari mana tahu ini isim ghair munsharif? Karena ini dari bentuk kata sigat muntahal jumu. Kaum muslimin sedang sholat di masjid-masjid. Al muslimuna yusalluna fi masajida. Ya, coba i'rab. Al muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil-dhammi li'annahu jam'ul mudhakkar salim. Terus wan-nunu iwadun anil-tanwini fil ismil mufrad. Yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim wa alamatu rafihi subutunun alwau subutunun niabatan anidhomi liannahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada fi harfu jar masajida majrurun ismun majrun bi fi wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih niabatan anil kasri liannahu isim ghair munsharif. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Jamak dengan bentuk sigat muntahal jumu. Kedua, zin. Zin itu wazan. Yang kedua, zin. Wazin. Wazin artinya wazan, kan artinya timbangkan dengan fi'il. Setiap isim yang sesuai dengan wazan fi'il. Baik fi'il madhi, mudore ataupun amr, ya. Seperti contoh umpamanya ada wazan af'ala, ya, fi'il kan. Kalau ada isim yang sewazan dengan ini, contohnya umpamanya nama orang Ahmad, Ahmar, Aswad, ya, dan seterusnya. Maka ini juga isim ghair munsharif. Saya bertemu dengan Ahmad. Gimana? Marartu bi Ahmada. Enggak boleh Ahmadin. Ahmad ini enggak menerima tanwin. Tidak boleh Ahmadan, Dindun, enggak boleh. Ja'a Ahmadu. Jadi kalau isim ghair munsharif kalau sedang rafa tetap dengan dhamma, kalau sedang nasab dengan fathah, kalau sedang jar fathah juga, tapi tidak bertanwin. Ja'a Ahmadu, tidak boleh Ahmadun. Ra'aitu Ahmada, tidak boleh Ahmadan. Marartu bi Ahmada, tidak boleh Ahmadin atau Ahmadan. marartu bi Ahmada. Nah, marartu bi Ahmada. Coba ya Rab, marartu fi'lun madin. Terus mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Terus tu domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala dhommi fi mahali raf'i fa'ilun bi harfu jar ahmada majrurun bi wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim ghair munsharif. Baik ini nama isim alam ataupun sifat. Umpamanya contoh baca gimana nih? Marartu bi rajulin rajulin ahmada min ghairihi bin ni'am. Apa artinya? Saya bertemu dengan seseorang ahmada. Ahmada artinya aktsaruhu hamdan. Yang lebih banyak memuji. Maksudnya lebih banyak mengucapkan alhamdulillah dibanding yang lainnya tentang kenikmatan. Orang kalau diberi nikmat alhamdulillah, tapi kadang ada yang sekali dua kali, ini mah lebih sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Contohnya begitu. Nah, marartu bi rajulin. Rajulin ini majrur oleh bi tanajarnya dengan kasrah. Karena dia mah isim munsharif ya. Ahmada ini sifat, bukan nama orang. Jadi kalau ini nama orang, ini sifat. Sifat itu harus sama dengan yang disifatinya, ya. Jadi kalau jar ini juga jar. Tapi tanda jarnya beda kalau ini dengan kasroh karena isim munsharif, kalau ini dengan fathah karena ghair munsharif. Gitu. Ini contoh yang wazan sesuai dengan wazan fi'il madhi. Af'ala kan fi'il madhi. Atau fi'il mudhari. Contoh umpamanya apa fi'il mudhari-nya zada. Yazidu. Yazidu al-imanu. Yazidu wa yanqusu, bertambah atau berkurang. Ada enggak orang namanya Yazid? Ada. Salah satu ustaz kita, Ustaz Yazid Zawas. Itu nama orang. Tapi namanya, bentuknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan wazan fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Maka ini juga isim ghair munsharif. Telah datang Yazid, gimana? Ja'a Yazidu. Yazid di sana bukan fi'il mudhari, tapi nama orang, ya. Aku telah melihat Yazid. Ra'aitu Yazida, enggak boleh pakai dan. Aku bertemu dengan Yazid. Marartu bi. Kenapa jadi Zaidah? Marartu bi Yazidan apa din? Da, tidak boleh pakai tanwin, ya. Marartu bi Yazidah. Coba di i'rab yazida marartu bi harfu jar. Yazid majrun bi wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih niabatan anil kasr di annahu isim ghair munsharif, ya contohnya Yazid. Contoh lain umpamanya pakai fiil amr uskut. Apa arti uskut? Diam kamu. Tapi ada orang di Arab namanya uskut. Uskut. Uskut artinya diamlah, gitu ya. Nah, tapi ada orang namanya uskut. Bentuk katanya sesuai dengan wazan fi'il amr uskut unsur gitu kan. Nah, tapi ada orang namanya uskut. Telah datang uskut. Gimana? Ja'a uskuta. Uskutu kalau sedang rafa tetap tanda rafanya dengan dhamma. Aku telah melihat si uskut. Ra'aitu uskuta. Aku bertemu dengan uskut. Marartu bi uskuta. Jadi kesimpulannya isim ghair munsharif itu kalau sedang rafa tanda rafanya dengan dhamma, kalau sedang nasab tanda nasabnya dengan fathah, kalau sedang jar tanda nasabnya dengan fathah, tapi tidak menerima tanwin. Ini yang kedua, zin sudah ya. Ketiga apa? Adilan. Apa yang dimaksud dengan makna adilan? Ahli nahu seperti Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, di tangan saya ini ada buku kitab besar ya. Kitab besar ini judulnya Syarah Al-Ajurumiyah susunan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu 576 halaman. Detail rinci di setiap bagiannya itu ya. Nah, termasuk di dalam masalah yang dimaksud adil. Qala ahlun nahwi yakni makanal mani'u fihil adal, yakni udila min syai'in ila akhar, yakni min waznin ila waznin, wa yakunu alaman wa yakunu sifatan, yakni yakunu fil a'lam fa yakunu al-mani'u min as-sarf al-alamiyah wal 'adl, wa yakunu fil awsaf fa yakunu al-mani'u min as-sarf al-wasfiyah wal 'adl, fala budda ma'al 'adli min idafati 'illah ukhra wa fil 'alamiyah aw al-wasfiyah. Nah, penjelasannya begitu, paham? Kalau itu dibaca sendiri liar, harus ada guru. Hal katabtum hadza? Udah ditulis apa belum? Kalau belum ditulis, tulis dulu. Udah? Semua? Kelas. Ini penting ya. Penting. Adil mu'adalah maknanya. Ya. Bahasa kitanya begini, nama di Arab yang diambil dari satu wazan berubah ke wazan lain. Contoh Amir. Makna Amir, orang yang memakmurkan. Dari kata Amir ini terbentuk kata Umar atau Amar. Amr bin As atau Umar bin Khattab dan seterusnya ya. Ini contohnya. Nah, maka setiap kata yang seperti ini diambil dari wazan lain, diubah dari Amir menjadi Umar menjadi Amr. Mu'adalah. Maka ini juga disebut dengan sebutan isim ghair munsharif. Telah datang Umar, gimana? Ja'a Umaru. Ru. Aku melihat Umar. Ra'aitu Umara. Aku telah bertemu dengan Umar. Marartu bi Umara. Umara juga, ya. Marartu bi Umara. Ini contoh. Di dalam sebuah ayat tentang saum, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ukhara. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia diganti, ya. Sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Ayyamin ukhor. Ayyamin min huruf jar. Ayyamin majrur oleh min, tanda jarnya kasrah. Karena dia jamak taksir. Apa mufradnya? Yaum. Ukhor sifat dari ayyam. Nanti kita akan jelaskan ini naat, ini manut, sifat mausuf, ya. Naat atau sifat mausuf atau manut. Nah, naat atau sifat itu harus sama i'robnya dengan ini. Harus sama. Dia jar, dia juga harus jar. Jadi ayyamin jar karena ada min. Ukhor majrurun. Naat, ya, bagi ayyam. Karena at karena yang di karena manutnya jar, dia pun jar. Tanda jarnya dengan fathah. Karena isim ghair munsharif. Ayam na'tum minal ayam. Ukhor na'tum minas sifat minal ayam. Wa na'tun ilal majruri majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhir niyabatan anil kasri annahu isim ghair munsharif min ayyamin ukhara. Tidak ukharin tapi ukhara, sesuai dengan Umar. Itu yang disebut dengan mu'adalah. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga. Terus sekarang yang keempat. Yang keempat, annis muannas. Annis maknanya muannaskan. Nah, kalau sebuah isim dimuannaskan, ada dua cara. Dimuannaskan dengan cara diberi huruf alif. Ada alif yang panjang, ada alif yang, kata orang Sunda, alif bingkeng. Alif panjang disebut alif mamdudah. Alif yang bingkeng, yang pendek disebut alif maqsurah. Nah, bahasa Sunnahnya disebut alif alif bingkeng. Alif bingkeng dalam kitab Alfiyah. Alfiyah itu kitab nahu tingkat tinggi itu. Siapa yang membacanya belajar sendiri jamin bingung, enggak akan ngerti. Kadang-kadang diterangkan oleh guru juga susah difahami. Itu harus benar-benar. Itu alif bingkeng, alif ta'nis maksurah itu dibahas di hampir bab akhir. Di dalam kata orang Sunda, ketika umpah ditanya, dia menjawab, abdi mah teterang karena alif bingkeng acan. Itu tawadu itu. Karena kalau orang sudah faham alif bingkeng, berarti sudah jago nahunya itu. Berarti sudah mempelajari alfiah hampir akhir itu. Ya, itu tawadu. Tafal alif bingkeng. Yang dimaksud alif bingkeng adalah alif ta'nis maksurah. Ya. Kalau mamdudah, contohnya umpamanya syai'un, ini mufrad, jamaknya apa? Asya'. Asya'u, tidak boleh un. Nah, alif ini alif mamdudah. Alif mamdudah. Ini juga mu'annas. Kalau ada alif mamdudah seperti ini, maka dia termasuk isim ghair munsharif. Contoh di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu apabila dijelaskan atau dijawab itu akan menyulitkan kalian. Gimana ayatnya? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan sesuatu yang apabila diterangkan kepada kalian itu akan apa? Menyulitkan kalian. Nah, disebut an asya'a. An huruf apa? Huruf nasab. Masa huruf nasab? An, ain dan an. Huruf jar. An huruf jar. Terus asya'a majrurun bi an wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirihi niyabatan anil kasri li annahu isim ghair munsharif. Ada yang tahu itu surat apa, ayat berapa? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah 101. La tas'alu an asya'a. Coba i'rab. La tas'alu an asya'a. La belum diajarkan. La ini huruf jazm. La harfu jazmin. Belum diajarkan. Tas'alu fi'lun mudhir majzumun bila wa alamatu jazmihi. Belum diajarkan hadfunun, ternyata saluna ya hadfunun karena mil af'al khamsah. Al wawunya biasa wa jama mabniun ala sukun fi mudhari fa'in. Terus an harfu jar asya'a majrurun bi an wa alamatu jazmihi wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirihi niabatan anil kasri li annahu isim ghair munsharif. Ya, isim ghair munsharif asya, ya. Adapun isim alif ta'nis maksurah, bahasa Sundanya apa tadi teh? Alif bingkang. Yaitu huruf alif yang dibengkokkan. Seperti contoh umpamanya hubla. Apa arti hubla? Apa arti hubla? Ini akhwat. Pasti sudah nikah. Walaupun ada sebagian yang tidak menikah tapi hubla. Hamil, wanita yang hamil. Ah. Contohnya hubla. Hubla. Itu alif bingkang. Ini tuh alif bingkang. Duha. Wadduha. Dan seterusnya. Pokoknya yang ada begini disebut alif bingkang atau alif ta'nis maksurah. Apabila ada ini, maka itu termasuk isim ghair munsharif. Ya. Dan seterusnya. Contoh umpamanya, saya telah bertemu dengan wanita yang hamil. Gimana tuh? Marartu bi hubla. Aku telah bertemu dengan wanita yang hamil. Ini yang pertama. Jadi muannas dimuannaskan dengan cara diberikan alif. Baik alif mamdudah atau alif maksurah. Contoh umpamanya ada wanita namanya Laila. Ada ya? Dalam sebait syair menyatakan kullun yadda'i waslan bil Laila. Walaila lam tuqirru lahum bikada. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila ini tidak mengakui hubungan dengan mereka. Bertepuk sebelah tangan. Bahasa Sundanya apa bertepuk sebelah tangan? Bukankah keprok usabelah? Cau ambon di korangan itu. Gak nyambung ya bahasanya, tapi maknanya sama. Jadi bertepuk sebelah tangan, cau ambon di korangan. Ada yang namanya Laila. Aku bertemu dengan Laila. Marartu bil Laila. Ya. Ah, kedua muannas. Ada muannas dengan diberikan ta' marbutoh di akhirnya. Ini khusus untuk isim alam. Makna isim alam itu nama orang atau nama kota, nama negara, pokoknya nama sesuatu deh. Setiap nama disebut isim alam yang berakhiran dengan huruf ta' marbutoh. Ini muannas yang berakhiran ta' marbutoh ini ada dua. Ada muannas lafziyah, ada muannas maknawiyah. Contoh yang lafziyah, Aisyah, ya, Fatimah, Khadijah, dan seterusnya. Ini berakhiran ta' marbutah. Ini mu'annas lafziyah. Karena secara lafad dan juga makna dia mu'annas. Ah, aku telah datang Aisyah. Gimana? Ja'at Aisyah tu. Aku melihat Aisyah. Ra'aitu Aisyah ta. Aku bertemu dengan Aisyah. Marartu bi Aisyah ta. Dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyata. An Aisyata. Enggak boleh an Aisyatin. Aku bertemu dengan Aisyah, marartu bi Aisyatin, enggak boleh. Karena ini ghair munsharif. Ini disebut muannas ya lafziyah ya ma'nawiyah. Lafadznya mu'annas karena ada ta' marbutah, maknanya juga muannas karena dia wanita ya. Ada lagi yang muannas maknawiyah saja, lafadznya tidak muannas. Lafadznya muzakkar tapi maknanya muannas. Contohnya umpamanya baca Zainab. Zainab. Zainab laki perempuan. Perempuan. Jadi ini muannas maknawiyah. Tapi lafaznya muzakkar ya karena tidak ada tanda-tanda muannas. Tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maksurah atau alif mamdudah, tidak ada. Ini lafaznya muzakkar tapi maknanya muannas. Maka disebut muannas apa? Maknawiyah. Ini juga isim mughair munsharif. Contoh umpamanya aku bertemu dengan Zainab. Marartu bi Zainaba. Tidak boleh Zainabin, enggak ya. Ada lagi yang muannas lafadznya tapi tidak maknanya. Maknanya laki-laki dia. Tapi lafadznya muannas. Contohnya apa? Hamzah, siapa lagi? Muawiyah, Talha, Hudzaifah. Iya. Contoh Talha. Talha tuh, telah datang Talha. Ja'a Talha tu. Enggak boleh tun, enggak boleh pakai ta'nis ja'at, enggak boleh. Karena dia laki-laki. Lafadznya aja yang muannas. Aku telah melihat Talha. Ra'aitu Talhata. Enggak boleh tan. Aku bertemu dengan Talha. Marartu bi Talhata. Contoh umpamanya ini banyak hadis ya. Baca. An Abi Hurairah, coba i'rab. An harfu jar Abi majun bi an wa alamatu jarrihi al ya'u niabatan anil kasri li annahu minal asma, bukan af'al, asma'il khamsah. Itu abi akhi hami kan. Terus wa huwa mudhaf Hurairata mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi airihi niyabatan anil kasri li annahu isim ghair munsharif. Ini muannas apa muzakkar Hurairah? Yang rinci ya. Muannas lafzi, muzakkar maknawi ya. Ah, itu yang dimaksud dengan annits muannaskan. Jadi dimuannaskan dengan dua cara. Dengan ditambah alif, baik alif mamdudah ataupun alif maksurah. Yang kedua ditambah dengan ta apa namanya? Ta marbutah ya. Walaupun dia laki-laki. Berarti sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Bima'rifatin ini ngikut ke ini semuanya ya. Ini bima'rifatin maknanya isim alam. Bima'rifatin maknanya isim alam. Apa arti isim alam? Nama. Nama apa saya bisa? Nama orang, nama kota, nama termasuk nama binatang. Bukan jenis binatang. Tapi nama binatang. Contoh Baqarah. Ini nama binatang apa jenis? Jenis binatang, sapi. Sapi kan banyak. Kadang sapi diberi nama. Ya. Oh, ini masih jagur. Ya. Nah, kalau ini si walud, karena anak-anaknya banyak, sapi diberi nama. Tapi sapinya itu sendiri nama binatang apa jenis? Jenis binatang. Nah, baqarah. Kalau baqarah ini jenis binatang, ya dia bukan isim ghair munsharif. Ya, antadzbahu baqaratan. Innallaha ya'murukum antadzbahu baqaratan. Walaupun ini ada ta marbutah tapi bukan isim alam, bukan nama ya. Kecuali kalau ada orang namanya Baqarah. Ada umbu gubrak lah, wah, Baqarah ya, diambil dari surat. Telah datang Baqarah. Nah, baru itu isim alam. Ja'a Baqaratu. Marartu bi Baqarata. Kalau itu nama orang. Ada gitu orang namanya Baqarah? Mungkin saja, wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau Baqarah dalam arti sapi, itu dia bukan ghair munsharif karena bukan isim alam. Sekarang Raqib. Raqib itu artinya, bahasa kitanya kata majemuk. Artinya dua kata yang digabung menjadi satu dan punya arti baru. Seperti idhofat, tapi bukan idhofat. Contoh umpamanya ada kata namanya hadra, hadra maut. Pernah? Ya man hadramaut ya. Hadramaut. Ini terdiri dari dua kata hadara dan maut. Hadara dan maut. Disatukan jadi hadramaut. Umpamanya saya akan pergi ke hadramaut. Adhabu ana adhabu ila hadramauta. Ya. Walaupun ada apa? Ada ila. Ila huruf jar. Hadara mauta majrur bi ila. Wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi airi niabatan anil kasri li annahu isim ghair munsharif. Ada lagi sebuah tempat, kota namanya Ba'labak. Atau Bu'labak berasal dari dua kata Bu'lun dan Bak. Bakun. Bu'lun apa artinya? Wala yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna. Bu'ul jama' dari Bu'lun. Apa artinya? Wala yubdina zinatahunna, apa artinya? Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka illa libu'ulatihinna, kecuali ke suami-suami mereka. Bu'lun itu suami. Ada Ba'labak dari Ba'al atau Bu'al dan Bak. Nah, disatukan jadi Ba'labak, nama kota. Sama dengan Hadramaut. Itu disebut tarkib mazji. Ya, ada jenis, ada tiga jenis tarkib, yang dua lagi bukan isim ghair munsharif, tapi yang ini isim ghair munsharif. Penggabungan dua kata menjadi satu kata. Ini jarang. Terus yang keberapa? Keenam, zid. Tambahkan. Maknanya ditambahkan dua huruf di akhirnya seperti yaitu alif dan nun. Setiap nama yang berakhiran alif dan nun itu isim ghair munsharif. Contoh nama nabi siapa yang terkaya jadi raja? Sulaiman. Antum ngomong apa? Harun. Harun mah bukan alif nun atau waw nun atau Sulaiman ya. Sulaiman. Alif nun. Datang Sulaiman. Gimana? Ja'a Sulaimanu. Aku melihat Sulaiman. Ra'aitu Sulaimana. Aku bertemu dengan Sulaiman. Marartu bi Sulaimana. Sahabat. Alif Nun. Terakhirnya apa? Ada sahabat Nabi. Dari Farsi. Salman Al-Farisi. Salman. Ya, Salman. Aku bertemu dengan Salman di Masjid Salman. Ra'aitu emarartu bi Salmana fi masjidi Salman. Naninu? Naninu? Masjidi Salma. Naninu? Nah, karena isim ghair munsharif ya. Nama bulan yang ada alif nun apa? Sama. Nama bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Coba ya Rabb, syahrul Ramadan. Syahrul mubtada. Kan isi isim di awal kalimat. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad. Apa jamaknya? Ashur. Jamak apa? Taksir. Terus wa huwa mudhaf. Ramadhana mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirihi niyabatan anil kasri li'annahu isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Nah, jadi yang dimaksud zidlah tambahkan alif dan nun. Ini yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan. Terakhir aja ya ini ya untuk sementara. Ujmah. Makna ujmah adalah nama ajam. Apa nama ajam? Nama selain Arab tapi lebih dari tiga huruf. Lebih dari tiga huruf. Contoh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Itu nama-nama Nabi rata-rata nama ajam. Nama ajam. Kecuali kalau tiga huruf. Contoh nama Nabi yang tiga huruf apa? Hud, Nuh gitu ya. Isa lebih dari tiga huruf. Ain, ya, sin, alif bingkang. Nuh, kalau Nuh tiga huruf, ya itu bukan ghair munsharif. Nuhin, ya. Hud juga, Hudin. Lutin, ya. Nah, di antaranya di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa nama-nama Nabi yang nama ajam tapi lebih dari tiga huruf. Contoh dalam surah An-Nisa 163 wa auhayna ila Ibrahim wa auhayna dan telah kami wahyukan ila Ibrahim. Ila harfu jar Ibrahim majrun bi ila wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi'il niyabatan anil kasri li'annahu isim ghair munsharif. Wa Ismaila gitu ya. Ah, contoh yang tiga huruf. Nuh. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 74, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Nuhin bukan Nuha. Dia isim ajam, nama ajam tapi tiga huruf, ya. Atau Lut dalam surah Al-Anbiya juga ayat 74, Walutan atainahu hukman wa ilman, Walutan, dan kami telah utus Lutan, pakai tanwin Lutan. Dia nama ajam tapi tiga huruf. Atau Hud, umpama dalam surah Hud ayat 60, ala bu'dan li'adi qawmi Hudin. Ingatlah kecelakaan bagi Ad, kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi kalau nama ajam lebih dari tiga huruf, seperti Ibrahim, Ismail, dan seterusnya, maka itu isim ghair munsharif. Tapi kalau tiga huruf, itu munsharif. Adapun nama Arab lebih dari tiga huruf, bukan ghair munsharif. Muhammad. Muhammad berapa huruf? Empat. Soleh, Solihun, berapa huruf? Empat. Sod, Alif, Lam, Ha. Shu'aib, empat huruf, ya. Contoh, wa ila madyana akhahum Shu'aiban, dan kepada kaum Ad kami utus kepada mereka saudara mereka itu Shu'aiban. Shu'aib empat huruf, tapi dia bukan nama ajam tapi nama Arab, ya. Dan seterusnya. Jadi nama ajam yang lebih dari empat huruf, dari tiga huruf, maka itu isim ghair munsharif. Berapa itu yang keberapa? Kedelapan, ya. Nah, isim ghair munsharif kalau sedang rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Kalau nasab, fathah. Kalau jar, dengan fathah. Tanda-tandanya sudah diterangkan. Nanti yang ininya sebenarnya enggak perlu, tapi penjelasannya nanti. Dengan syarat. Dengan syarat. Ada dua syaratnya. Semua yang tadi disebut isim ghair munsharif dengan syarat. Pertama, tidak kemasukan alif lam. Bisa kemasukan alif lam? Bisa. Tapi kalau kemasukan alif lam bukan ghair munsharif lagi. Dan tandanya dengan kasrah seperti biasa. Contoh umpamanya al-masajid. Kaum muslimin sholat di masjid-masjid tapi pakai alif lam. Al-muslimuna yusalluna fil masajidi. Kalau ada alif lam, fil masajidi. Kalau alif lam. Umpamanya saya menerangi masjid ini dengan beberapa lampu. Apa menerangi? Unawwiru. Nawwara yunawwiru. Ana unawwiru hadzal masjid bil masabihi. Ada alif lam. Maka kembali ke kasroh, ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhaf, maka kembali ke asal, tanda jarnya dengan kasrah. Saya akan berkunjung ke masjid-masjid kalian. Gimana tuh? Ana azuru ila masjid-masjid kalian. Masajidikum. Masajidikum. Karena masajid sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Kum. Jadi ila huruf jar masajidi majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fil wa huwa mudhaf, kumnya mudhaf ilaih. Ya. Nah, jadi dua ini syaratnya. Tidak kemasukan alif lam, tidak sebagai mudhaf. Kalau sebagai mudhaf ilaih gimana? Kalau sebagai mudhaf ilaih mah fathah lagi, seperti saya salat di masjid Salman. Salman di sana mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih, mudhafnya apa? Masjid. Usolli fi masjidi Salmana. Gitu. Saya bertemu dengan Salman kalian. Umpah ada beberapa Salmannya. Marotu bisalmana, gitu ya. Aku bertemu dengan Salman. Kita tanya, ayus Salman taksud? Salman yang mana yang kau maksud? Karena ada banyak Salman. Marotu bisalmanikum. Saya bertemu dengan Salman kalian. Salman mana lagi ya tuh? Ya, marotu bisalmanikum. Karena Salmannya diapakan? Diidhofatkan dia sebagai mudhof, ya. Jadi sekali lagi, isim, apa arti isim ghair munsharif? Tidak menerima tanwin. Kalau sedang jar, kalau sedang rofa, tanda rofa dengan dhamma. Kalau sedang nasab, fathah. Kalau sedang jar, fathah juga. Kecuali kalau kemasukan alif lam atau sebagai mudhof, maka tandanya dengan kasroh. Terbalik. Masih bingung apa masih liar? Bingung dan liar, ya. Selamat bingung, selamat liar. Sampai di sini, kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.